Ini alasan semacam ini sebenarnya hanya muncul dari orang-orang yang lemah keimanannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memahami bahwa tidak mungkin menimpa manusia kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "I'lam annal ummata law ijtama'at 'ala ayyin fa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah ta'ala lak wa in ijtama'u 'ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah ta'ala 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf." Ketahuilah dalam wasiat wajangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, seandainya seluruh umat ini kumpul bersepakat untuk mendatangkan manfaat bagi dirimu, mereka tidak akan kuasa mendatangkan manfaat kepada dirimu kecuali dengan manfaat yang telah Allah tetapkan akan kamu dapatkan. Dan seandainya mereka kumpul untuk mendatangkan madarat kepada dirimu, tentu mereka tidak mampu mendatangkan madarat kecuali dengan madarat yang telah Allah tetapkan menimpa dirimu. Artinya, segala sesuatu telah maktub, telah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kematian seseorang, musibah, bencana yang menimpa seorang telah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang menghindari kematian, menghindari peruntuhan, menghindari pemboman, kalau memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang mati itu dia mati di atas reruntuhan atau di dalam reruntuhan, tentu akan terjadi juga walaupun dia tidak pergi ke Darul Hijrah. Dia akan mati dengan reruntuhan walaupun dia berada di rumahnya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika orang-orang munafik ketika pada perang Uhud, mereka menyayangkan kenapa orang-orang itu mengikuti Rasulullah SAW, tidak mengikuti mereka. Dikarenakan orang-orang munafik saat itu mereka pulang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka, dan orang-orang itu orang-orang yang dia qa'idun duduk tidak ikut berperang, law ata'una ma qutilu, seandainya mereka mentaati kami tidak ikut dalam peperangan itu, ma qutilu, tentu mereka tidak akan terbunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin. Allah, hindarkanlah kematian dari diri kalian jika memang kalian benar dalam klaim kalian bahwa kalian bisa menghindarkan kematian dari saudara kalian. Kalau kalian mampu menghindarkan kematian dari saudara kalian dengan alasan seandainya mereka mentaati saran kalian, tentu mereka tidak akan terbunuh, kenapa kalian tidak bisa menolak kematian yang menjemput diri kalian? Artinya, bahwa kematian, bencana yang menimpa seorang sudah maktub di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang beralasan tidak hijrah karena takut tertimpa bom, karena masih banyak bombardir dari mana-mana, khawatir tertimpa reruntuhan, itu tidak menjadi alasan. Justru itu menunjukkan adalah terhadap dha'ful iman, kelemahan iman terhadap takdir yang ada pada diri dia sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan setiap ajal manusia pada waktunya, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. Tidak ada satu jiwa pun mati kecuali dengan izin Allah di waktu yang telah Allah tetapkan. Jadi seandainya orang menghindari kematian, dia tidak hijrah, padahal tidak ada uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak hijrah dengan alasan belum aman total dan dia khawatir terkena bom atau terkena reruntuhan atau apa saja, itu bukan menjadi alasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru itu menunjukkan terhadap apa, kelemahan iman dia kepada takdir yang wajib diimani oleh setiap muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di muka bumi ini apa pada diri kalian kecuali fi kitab, telah tertulis dalam Alkitab sebelum kami menciptakan. Jadi seandainya orang pada zaman sekarang ketika tinggal menikmati perjuangan orang-orang yang telah memiliki jasa terhadap Islam dan kaum muslimin, dia hanya tinggal apa? Datang ke Darul Hijrah dan ikut melanjutkan perjuangan. Dia ketika beralasan takut tadi tertimpa hal-hal yang tidak diinginkan, justru dia tidak mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala dan justru menunjukkan terhadap kelemahan iman dia terhadap takdir. Di dalam sebuah asar, seorang sahabat mengatakan bahwa Allah, seandainya kamu menginfakkan emas sebesar burung Uhud, tentu Allah tidak akan menerimanya darimu, dari diri kamu. Hatta ta'lam annama asabaka lam yakun liyukhtika wa ma akhta'aka lam yakun liyusiba. Sampai kamu meyakini, mengetahui bahwa tidak mungkin, bahwa apa yang Allah tetapkan menimpa diri kamu tidak mungkin meleset dari diri kamu, dan apa yang Allah takdirkan tidak mungkin menimpa diri kamu tidak mungkin menimpa diri kamu. Jadi dalam asal tersebut, bahwa seandainya kamu menginfakkan sebesar burung sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan Allah terima sampai iman kepada takdir, sampai mengimani bahwa tidak mungkin menimpa diri kita apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mengimani bahwa apa yang Allah tetapkan menimpa diri kita pasti menimpa diri kita, apa yang Allah tetapkan tidak mungkin menimpa diri, tidak menimpa diri kita tidak mungkin menimpa diri kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa'alam annama asabaka lam yakhud lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah bahwa apa yang Allah tetapkan meleset dari diri kamu, dia tidak mungkin menimpa diri kamu. Dan apa yang Allah tetapkan menimpa diri kamu tidak mungkin meleset dari diri kamu. Makanya ketika orang-orang munafik mengatakan, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka mengatakan, seandainya kami punya kuasa, tentu kami tidak mungkin terbunuh di sini. Jadi mereka beralasan bahwa keterbunuhan itu karena ikut Rasulullah SAW. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladziina kutiba 'alaihimul qatlu illa ma dzalika. Karena seandainya mereka berada di rumah mereka, tentu orang yang telah Allah tetapkan dia terbunuh akan menghampiri tempat dia terbunuh. Jadi kalau seandainya memang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala seorang itu mati, terkena apa? Terkena bom atau terkena reruntuhan atau terkena api terbakar, dan dia menghindari dari hijrah karena khawatir tertimpa hal itu. Kalau memang Allah sudah menetapkan dia mati terbakar, maka bisa jadi pasti dia mati terbakar, baik mati terbakar di rumahnya sendiri atau ketika mengendari mobilnya terbakar. Berarti bahwa kekhawatiran terhadap apa yang akan terjadi itu tidaklah menjadi alasan untuk meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Lagian juga, kalau orang ingin mendapatkan keutamaan, tentu dia harus mengambil peranan dalam perjuangan. Dan tidak ada tamkin total sampai apa terjadinya setelah adanya malhamah kubra. Sebagaimana ketika kaum muslimin di awal Islam, mereka hijrah ke Madinah, itu juga dipenuhi rasa khauf. Para sahabat, mereka selalu tidur dengan pedang mereka. Rasulullah juga sebelum turun ayat yang menjamin keterjagaan beliau selalu dijaga oleh para sahabat. Dan berarti ketika di Darul Hijrah pun masih tidak aman. Sebelum ada tamkin, setelah Futuh Mekah baru mendapatkan tamkin total. Begitu juga sekarang, walaupun sudah ada Darul Islam, sudah ada Darul Khilafah, rasa khauf pasti ada. Sampai nanti ketika sudah malhamah kubra, sudah futuhat kemana-mana. Baru di situ adalah tamkin total. Jadi kalau seandainya orang tidak mau hijrah dengan alasan masih ada rasa takut ke sana, takut tertimpa ini dan itu tidak akan dia lakukan. Tidak akan dia lakukan kecuali kalau sudah tamkin total. Dan itu kita tidak tahu kapan waktunya. Berarti meninggalkan kewajiban Allah bertahun-tahun tanpa alasan uzur syar'i dari yang hanya hujahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan hal tersebut dan orang memiliki kemampuan, tidak ada uzur, tidak ada alasan syar'i, maka tidak ada alasan meninggalkan hal tersebut karena adanya kekhawatiran yang biasa meliputi diri seseorang. Dan itu menunjukkan dia kurang yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya keimanan, pemahaman terhadap tauhid ini harus disertai dengan keimanan kepada takdir. Kadang orang memahami hakikat tauhid dan dia paham bahwa akan ada ujian dalam tauhid ini. Akan tetapi karena kelemahan iman terhadap takdir itu yang membuat banyak orang terpuruk. Dia mengira bahwa dengan mengikuti keinginan orang kafir, dengan mengikuti keinginan para tagut, sehingga dia meninggalkan sebagian prinsipnya atau bahkan meninggalkan tauhidnya, dia mengira bahwa dirinya bisa selamat. Artinya dia mengklaim bahwa bisa merubah, walaupun tidak dikatakan bisa merubah takdir yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesuatu kalau kita yakin di atas al-haq dan kita yakin terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, apapun upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menimpakan bencana terhadap diri kita, kalau memang tidak ditakdirkan menimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada ketetapannya di Allahu al-Mahfuz, walaupun mereka bersekongkol, bermufakat, berkoalisi untuk mendatangkan mazhab kepada diri kita, tentu tidak mungkin itu terjadi menimpa diri kita. Ini membuat kita harus semakin yakin, harus semakin mantap ketika memegang tauhid prinsip ini. Bahwa keberpegangan kita terhadap tauhid ini tidak mempercepat umur kita. Kemudian juga keterburukan seseorang dari prinsip ini tidak menambah rezeki dia dari apa yang telah Allah gariskan, tidak menambah umur dia, dan tidak bisa menghindarkan madarat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang tawari kepada orang-orang kafir dengan alasan takut tertimpa bencana, Allah menyebutnya apa? Qulubihim marad. Orang yang dalam hatinya ada penyakit. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. Engkau melihat orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, mereka bergegas untuk menampakkan loyalitas kepada orang-orang Yahudi. Tadi orang-orang munafik, mereka beralasan dengan alasan tadi. Itu karena dalam hati mereka ada penyakit. Jadi hal tersebut muncul daripada adanya zon atau keburukan dugaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan prinsip atau orang yang meninggalkan kewajiban dengan alasan khawatir tertimpa bencana, itu berarti dia suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia suuzon kepada Allah dalam arti dia mengira atau menduga kalau seandainya dia melaksanakan kewajiban atau dia komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menimpakan bencana kepada dirinya. Itu berarti secara tidak langsung semacam itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang musyrik, orang-orang munafik sebagai az-zannina billahi dhannasau, orang-orang yang berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga orang-orang yang mereka meninggalkan hijrah padahal mampu untuk hijrah dan ada kesempatan untuk hijrah, dia memiliki sarana, tahu jalan dan ada yang membimbing, tapi tidak melaksanakannya dengan alasan takut ini dan itu, itu berarti dia apa? Masih ada su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih kurang percaya terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia harus apa? Kembali merujuk kepada dirinya sendiri tentang keimanan dia terhadap al-qadha dan qadar. Karena keimanan terhadap qadha dan qadar itu penting dalam perrealisasian tauhid. Yang membuat banyak tadi orang terpuruk itu karena dia tidak mantap dalam iman kepada qadha dan qadar. Orang tawali kepada orang kafir atau meninggalkan sebagian prinsip dia untuk mencari orang kafir itu dengan alasan apa? Untuk mencari kemaslahatan tentunya, walaupun tidak diucapkan. Itu karena apa? Lemahan dia terhadap iman terhadap qadha dan qadar. Makanya keimanan terhadap qadha dan qadar ini harus disertakan terhadap perrealisasian tauhid. Karena tanpa iman kepada dan qadha dan qadar, maka pemahaman tauhid ini akan pincang, bahkan akan ditinggalkan ketika seorang mendapatkan kesulitan, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah jemaah rahimakumullah. Ya, tadi keimanan terhadap qada dan qadar itu hal yang paling penting di dalam merealisasikan tauhid, apalagi ketika banyak ujian, banyak cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan hal itu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahat, idha sa'ata fas'alillah, wa idha sa'anta fas'ain billah, wa'alam anna al-ummata lawijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, lan yanfa'uka illa bi syai'in, fadkatabahu Allah ta'ala lak, wa inni jitama'u ala an yadurruka bi syai'in, lam yadurruka illa bi syai'in, fadkatabahu Allah ta'ala alaik. Rufi'atil aqlam wajab fatih suhuf. Rufi'atil aqlam wajab fatih suhuf. Jadi pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Artinya, la mubaddila li kalimat. Tidak ada yang bisa merubah lagi syarat kalimat-kalimat Allah. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, tidak ada alasan bagi seorang untuk meninggalkan tauhid, untuk mundur dari melaksanakan kewajiban karena alasan kekhawatiran-kekhawatiran mendapatkan kesulitan atau mendapatkan tekanan atau yang lainnya yang biasa ada masuk ke dalam jiwa manusia atau jiwa orang muslim untuk menghalangi dari melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman kepada takdir, makanya takdir dimasukkan dalam rukun iman, dan orang akan memahami hal itu ketika dia melaksanakan prinsip tauhid ini. Makanya keimanan kepada takdir ini harus selalu kita pahami dan kita ingat. Karena tanpa ini seseorang tidak akan mampu merealisasikan tauhid dengan sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian. Karena semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin dahsyat juga ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ketika Rasulullah SAW ditanya siapa orang yang paling dahsyat ujiannya, al-anbiya, kemal amsal, al-amsal. Oleh sebab itu semakin orang meningkatkan keimanan, maka semakin dahsyat juga ujian. Oleh sebab itu keimanan kepada takdir pun harus selalu hadir di dalam benak kita, dalam pikiran kita, supaya kita bisa tetap komitmen di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat